saat ku terlena dalam buayan mimpi. Ku coba untuk menghalang rasa cinta yang pernah ada. Semakin ku terbawa oleh pesona dirimu, saat ku terjaga dalam hayalan semu. Ku coba untuk meraih angan yang mengusik mimpiku, tapi ku tak berjaya. Oh, bayang-bayangmu kasih selalu hadir dalam gelisahku. Ada nada asmara kan tercipta sekilas kau ada. Bayang-bayangmu kasih mewarnai asa dalam duka. Ada nada asmara kan terhilang sekejap kau lepas. Bayang-bayang selalu ada di setiap ku pejamkan mataku. Bayang-bayang selalu ada di setiap kupas.